السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dari ucapan para salaf yang telah kita baca sebelum salat maghrib tadi, menunjukkan kewajiban untuk kita berpegang teguh dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bentuk apakah itu ekonomi? Bagaimana caranya mewujudkan secara nyata berpegang teguh itu? Kalimat berpegang, yakni memegangi sesuatu. Dalam hal ini, memegangi bimbingan Nabi dengan kita meyakini itu adalah al-haq, dan kita pun mengamalkannya dalam kehidupan kita. Itu cara iltizam atau i'tisam atau tamasuk, berpegang teguh, tidak melepaskannya walaupun ada resiko atau rintangan atau hal yang menghalanginya. Namanya orang ingin baik, itu pasti akan ada musuh dari kalangan para syaitan. Inna syaitana lakum adu, syaitan itu musuh bagi kalian. Sehingga tidak akan mungkin ada orang yang berpegang teguh dengan sunnah itu mulus. Pasti akan menghadapi rintangan-rintangan. Syaitan dari bangsa jin tidak akan suka. Syaitan dari bangsa ins manusia pun tidak akan suka, akan berusaha mencekalnya, menghadangnya agar supaya tidak dilakukan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Baik itu kalangan musyrikin ataupun kafirin ataupun munafikin, yang mereka itu adalah musuh dari luar Islam, apapun mereka-mereka mubtadi'un yang tidak suka dengan ahli sunnah. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu yang kita yakini ini bagian dari ajaran Nabi, pegangi erat-erat. Walaupun tentunya ada yang menghalanginya, atau ada yang mencibirnya, atau ada yang merintanginya, tetap engkau pegangi itu adalah al-haq. Hadirin yang dimuliakan, untuk bisa sampai tingkatan seperti itu harus diperkuat terlebih dahulu al-iman. Harus dikuatkan terlebih dahulu berkaitan dengan al-i'tiqad fil qulub, keyakinan dalam hati. Apa yang kita baca dari tadi sampai yang terakhir tadi, itu semuanya berkaitan dengan pengetahuan fil qulub, dalam hati kita. Seperti kalimat yang terakhir kita baca, ucapan Imam Abul Aliyah, al-i'tisamu bisunnati najatun, berpegang teguh dengan sunnah Nabi adalah jalan keselamatan. Ini menjadi bagian keyakinan kita. Selamat dari kekafiran. Karena kita mengikuti Rasul, di mana ajaran Rasul adalah al-Islam itu sendiri. Berpegang teguh dengan sunnah Nabi, selamat kita dari hal-hal bid'ah-bid'ah. Selamat kita. Berpegang teguh dengan sunnah Rasul, berarti kita mengikuti ketaatan. Selamat kita dari ma'asi, kemaksiatan-kemaksiatan. Berpegang teguh dengan sunnah Rasul, selamat kita dari menghadapi kemurkaan Allah Azza wa Jal, dikarenakan penyelisihan seseorang terhadap sunnah Nabi. Berpegang teguh dengan sunnah Nabi itu adalah keselamatan. Keselamatan dari neraka. Dikarenakan sebab-sebab orang menghuni neraka adalah karena menyelisihi Rasul. Man ata'ani dakhal al-jannah, wa man asani dakhal al-nar. Siapa yang mentaatiku maka dia akan masuk surga. Dan siapa yang menyelisihiku maka dia akan masuk dalam neraka. Dengan kita iktisam berpegang teguh dengan sunnah Nabi, akan masuk pada bagian orang yang taat. Dengan demikian selamat dari neraka dikarenakan tidak menyelisihi sunnah Nabi. Ini i'tiqad yang harus terpatri dalam setiap jiwa kita, hati kita. Hal inilah wahai kaum muslimin yang menguatkan tubuh, yang menguatkan badan ketika kita melakukan sunnah Nabi secara lahiriah. Walaupun ada yang tidak suka, tetap kita pertahankan hal itu. Karena ini adalah bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Orang mau berbicara apa, silakan. Karena Anda tidak tahu. Atau Anda termasuk ashabul ahwa, pengekor hawa nafsu, sehingga tidak cocok dengan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Maka saya akan tetap memegangi hal ini dengan kuat dan erat. Sehingga kaum muslimin, apa yang kita baca dari awal sampai tadi adalah menguatkan. Terlebih dahulu yang dikuatkan adalah qulub, hati. Dikarenakan hati ini pusat komando pada setiap anggota tubuh kita. Kita melakukan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, misal memelihara lihyah, hati kita sudah kuat meyakini ini adalah bagian dari bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam, dan kita bangga dengan mencontoh Rasul Muhammad alaihi salatu wasalam, orang yang pertama kali dibukakan pintu surga. Awwalu man istakhaw bil jannah, orang yang pertama. Nabi mengatakan, kumtu inda babil jannah, fa'astaftihu, faqal al-ghazi man anta, fakultu Muhammad alaihi salatu wassalam, faqal al-ghazi bika umirtu, walan aftahu li ahadin qablak. Nabi yang mengatakan, aku nanti berdiri di depan pintu surga, kemudian aku meminta untuk dibukakan pintu itu. Maka malaikat yang menjaga pintu itu bertanya, man anta? Siapa engkau? Aku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat itu mengatakan, bika umirtu, untuk mula aku diperintahkan membuka pintu ini. Walan aftau li ahadin qablak, dan belum pernah aku membuka pintu ini untuk seorang pun sebelummu. Yang kita ikuti orang nomor satu, yang kita ikuti contoh-contohnya, amal perbuatannya, orang yang termulia, orang yang pertama kali masuk dalam surga, yang paling diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita mengikuti beliau dalam rangka meraih apa yang beliau raih, dalam rangka mencapai surga yang beliau telah capai. Sehingga tidak ada rasa minder, tidak ada rasa kecut atau bernyali kecil, tidak. Kita bangga dan menampakkan keseriusan kita di atas sunnah alaihi salatu wassalam. Pelajaran yang kita sampaikan, yang akan kita bacakan kembali, adalah dalam rangka menguatkan hati-hati kita. untuk kemudian berlanjut pada mempelajari apa saja hadis-hadis Nabi itu, apa saja bimbingan-bimbingan itu, untuk kita memeganginya dalam wujud nyata amaliyah, tanpa merasa takut terhadap siapapun yang mencela. Rasulullah SAW sudah memberitahukan kepada kita jauh-jauh hari, la tazalu ta'ifatu min ummati zahirin al-haq la yakhafuna lawmata la'im. Atau disebutkan dalam hadis yang lainnya, redaksi yang lainnya, dalam riwayat yang lainnya, la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Akan terus menerus ada orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnahku. Mereka menampakkan zahirin, menampakkan yang mengamalkannya secara lahiriah dengan nyata. La yakhafun, mereka tidak takut, laumat la'im, terhadap orang-orang yang mencelanya. Para syaitan, syaitan dari bangsa manusia, bahu membahu Yahud dan Nasara tidak akan ridha. Itu sudah ada nasnya. Walan tardangal Yahud dan Nasara, tidak akan ridha Yahud dan Nasara. Mereka berbahu-bahu dengan para munafikun yang berkuar-kuar mencela Islam, mencela Islam, menyudutkan Islam, yang ujung-ujungnya menyudutkan Nabi Muhammad dan menghina ajaran Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Mereka berkolaborasi secara global memusuhi sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Syaitan dari bangsa al-jin, al-ins, dan syaitan dari bangsa al-jin. Tapi ketika kita sudah kuat hati kita, la yakhafun, tidak akan takut terhadap mereka-mereka itu. Bahkan dengan bangga dan sukacita menampakkannya dalam kehidupan ini. Kita masuk pada ucapan yang berikutnya. Qala al-Imam Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala, man azgha bi'udhunayhi atau bi'udhunihi ila sahib bid'atin kharaja min ismatillah wa wukila ilayha, ya'ni ila al-bid'ati. Berkata Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala, man asgha, barang siapa yang dia memasang telinganya, bahasa asgha itu mencurahkan, memasang telinganya, ila sahibi bid'atin, untuk mendengarkan ucapan-ucapannya ahlul bid'ah, kharaja min ismatillah, dia akan keluar dari lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa wukila ilaiha, dan dia akan diserahkan kepada bid'ah-bid'ah tersebut. Hadirin yang kami muliakan, ucapan ini di antara faedah yang akan kita petik, menguatkan kita untuk di atas sunnah dan menjauhi bid'ah. Dikarenakan apa ya kaum muslimin, hati kita hati yang lemah, al-qulubu dha'ifah, hati-hati manusia itu lemah, mudah berubah-ubah. Hati itu disebut dalam bahasa Arab al-qalbu. Kenapa dikatakan al-qalbu, qaf, lam, dan ba? Itu bahasa Arab yang maknanya berubah-ubah. Al-qalbu yusama bil-qalbi li'annahu yataqallabu. Hati itu disebut qalbu dikarenakan hati itu yataqallab, mudah berubah-ubah. Sekarang kuat dengan sunnah, mengimani wajibnya mengikuti sunnah. Namun ketika engkau membiarkan dirimu duduk di hadapan ahlul bid'ah dengan syubhat-syubhatnya, engkau memasang telinga untuk membiarkan penjelasan mereka masuk ke telingamu, masuk hal-hal yang rancu-rancu, syubhat-syubhat yang melemahkanmu untuk memegangi sunnah, mengendorkanmu dari memegangi sunnah, berubahlah sedikit demi sedikit. Maka di saat itu Allah melepaskan perlindungannya, engkau diserahkan kepada bid'ah itu. Ini nasihat agar supaya kita di atas sunnah, kokoh di atas sunnah, dan terus di atas sunnah. Jangan engkau mendekati ahlul bid'ah yang akan melemahkan imanmu dalam memegangi sunnah ini. Kita bacakan sedikit ucapan Syekh Shalal Fauzan. Qala Syekh, sabaqalana al-hadithu 'ala al-firari min ahli al-bid'ah. Telah lewat pembahasan dalam kitab ini, kata Syekh, hadis-hadis yang memerintahkan kita menjauhi ahlul bid'ah. Wa 'adami mujalasatihim, diperintahkan kita untuk jangan duduk-duduk bersama ahlul bid'ah. Wa musahabatihim, kita pun diperintahkan untuk jangan bergaul, jangan berkawan dengan mereka. Faman sahibahum wasa ila aqwalihim wa la yunkiruhum halaka ma hum. Kata Syekh, barang siapa yang duduk bersama ahlul bid'ah, kemudian dia memasang telinganya untuk mendengarkan syubhat-syubhat ahlul bid'ah, dan dia tidak mengingkari kebid'ahan itu, maka dia akan hancur bersama mereka. Fala yajuzu an tusgha, karena itu tidak boleh bagi kita untuk duduk bersama mereka dan memasang telinga kita untuk mendengarkan al-bid'ah berbicara. Wistami'u lahum, mendengarkan ucapan mereka. Jangan. Sudah banyak nas yang memberitahukan hal itu. Sudah banyak ada nas. Iyakum memuhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara-perkara baru dalam urusan agama. Tentunya berhati-hati dari perkara baru dalam urusan agama yang beliau sebutkan dengan bid'ah, itu berhati-hati pula dari orangnya. Menjauhi bid'ah itu adalah dengan menjauhi orangnya. Nabi sudah wanti-wanti itu berkali-kali. Minimalnya pada setiap khutbah Jumat, mengingatkan wa iyyakum muhdatsatil umur. Apa fungsi Nabi mengingatkan? Karena gentingnya ketika seorang duduk bersama ahli bid'ah dan memasang telinga untuk mendengarkan syubhat-syubhat mereka. Kalau sekarang ini bersebaran di YouTube, media elektronik, di medsos, mereka mengumbar sekian banyak syubhat yang kalau kita menyaksikannya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadis sahih yang maknanya kita tahu ke arah A, namun dia berhasil memakaikannya untuk ke arah B. Nabi diantaranya, saya berikan contoh, Nabi alaihissalatu wassalam mencontohkan sebuah amalan sunnah puasa di hari Senin dan puasa di hari Kamis. Ketika ditanya, "Dzalikal yawm ladzi wulidtu fi?" Itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Dicomot hadis ini untuk mengatakan, "Nah, ini Nabi menghormati dan memuliakan dan merayakan dan kelahirannya." Kemudian dipoles dengan, "Ah, kan berarti ada sunahnya." Tidak ada Nabi hanya berpuasa. Tidak ada tambahan makan, minum dan yang lainnya. Tambahan indian itu dilakukan setiap tahun sekali. Adakah Nabi melakukan hal itu? Kalau engkau mau melakukan puasa saja seperti yang Nabi lakukan, tetapi mereka berhasil membuat itu sebagai hujah, kata mereka, dalam rangka itu. Carut marut tidak jelas. Berhamburan hal itu di media elektronik yang sekarang di tangan-tangan kaum muslimin. Masuk bukan hanya ke rumah-rumah kaum muslimin, bahkan ke genggaman tangan-tangan kaum muslimin. Itu melemahkan sunnah kaum muslimin. Hati-hati dari itu. Tidaklah Nabi mengingatkan kita dari bahaya bid'ah, kecuali pasti memang bahaya bid'ah itu mengancam. Karena itu kaum muslimin, Syekh melanjutkan ucapannya, sebutkan ucapan Syekh Shalal Fauzan. Wa taqul ana mu'minun qawiyul iman wa 'arifun bil aqidati wa la yu'athiruna fiyya. Hadza ghurur. Ada orang yang tertipu. Tertipu oleh diri sendiri. Apa bentuknya tertipu kok oleh diri sendiri? Misal kata Syekh, seorang yang mengatakan, aku ini seorang yang beriman, kuat imanku, aku orang yang tahu akidah yang benar, aku orang yang tahu ibadah yang benar, tidak masalah duduk di hadapan ahlul bid'ah, tidak ngaruh. Ini tertipu dengan kemampuan dirinya. Tertipu, terlalu percaya diri dalam keadaan engkau lemah, wahai manusia. Ini contoh. Qad yuftanu al-insan falbudu anhum wa adamu sami' aqwalihim al-batilah 'ismatun. Banyak contoh orang-orang yang dulu luar biasa dalam memegangi sunnah, kemudian bergaul dengan al-bid'ah dan akhirnya dia memusuhi sunnah. Bagaimana kiat selamat dari kesesatan bid'ah itu? Maka beliau mengatakan, menjauh mereka. Nabi mengatakan, berkata dengan Dajjal, man sami'anhu falyan'an. Siapa yang mendengar tentang Dajjal, maka hendaknya dia menyingkir jauh-jauh. Menyingkir jauh-jauh. Dajjal, sosok makhluk yang ada di akhir zaman nanti. Itu Dajjal. Hadis tentang Dajjal ini, perintah untuk kita menjauh dari Dajjal ini, dipakai oleh para ulama. Mubtadi'un ahli bid'ah itu kazzabun. Para pendusta. Mereka mengatakan, ini ajaran Rasul, padahal bukan ajaran Rasul. Ini adalah kebenaran, padahal itu kesesatan. Ini ada dalilnya, padahal itu tidak ada dalilnya. Ini adalah ibadah, padahal itu dolalah. Ini kedustaan yang ada pada ahlul bid'ah. Maka jangan duduk dengannya. Engkau akan tertipu oleh ahlul bid'ah. Akan terbalik otakmu. Terbawa hanyut oleh mereka. Maka Nabi mengingatkan, falyan'an. Hendaknya dia menjauhinya. Ikuti nasihat Nabi. Jauhi aja ngeyel. Jangan terlalu pede. Saya yang gak mungkin lah. Gak mungkin apa? Hatimu lemah. Hati insan itu lemah. Awalnya kuat. Kemudian lepas pudar. Kita di sini ada syahwat. Di hati-hati kita ada namanya syahwat. Ada namanya fujur. Kalau itu dipupuk akan membesar. Faqad khaba man dassaha. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh bagi orang yang berusaha mensucikan dirinya. Sucikan dirimu dengan sunnah. Dan bersihkan dari bid'ah. Jauhi itu. Nggak usah kau mendengarkannya. Namun kalau engkau mengotori jiwamu, khaba man dassaha, sungguh binasa orang yang mengotorinya. Hadirin yang kami muliakan, kemudian disebutkan di sini, ukila ilaiha ya'nil bid'ah li anna man i'tasama billah asmahullah. Akan diserahkan dia kepada bid'ah itu oleh Allah. Kata Syekh, belum melanjutkan ucapannya, orang yang berlindung kepada Allah, Allah akan melindunginya. Namun barang siapa yang dia menistami' lil bid'ah, dirinya sendiri membolehkan, memaparkan untuk siap mendengarkan syubhat-syubhatnya al-bid'ah, fa innahu hariyun ayuftani biha, maka dia sendirilah yang menyebabkan terfitnah oleh bid'ah-bid'ah itu. Yang berusaha menutup telinga dan menjauhi kebatilan tetap sangat masih mungkin jatuh pada kebatilan, apalagi yang memang memasang telinga dan mendengarkannya, dia sendiri faktor utama menceburkan pada kebatilan tersebut. Al-qulubu dha'ifah wasyubahu qattafah, hati itu lemah, syubhat itu menyambar-nyambar. Ini dalam rangka menguatkan kita di atas sunnah, dan jangan kita berbuat yang melemahkannya. Hadirin yang melakukan, kita masuk pada ucapan yang berikutnya. Qala Dawud ibn Abi Hind rahimahullahu ta'ala, أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن عمران. الله سبحانه وتعالى موحيكاً سبو وحي kepada نبي موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام. كلمات ini terdapat dalam kitab al-Imam al-Ajuri yang berjudul al-Kitab al-Syari'ah. Al-Imam al-Ajuri, demikian juga dalam kitab Ibn Battah, Al-Ibana Ibn Battah, An-Hafiz Al-Jazari. Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa alaih salatu wassalam, La tujalis ahlal bid'i, jangan engkau duduk bersama ahlul bid'ah. Fa'in jalastahum, jikalau engkau tetap duduk bersama ahlul bid'ah, fahaka fi sadrika syai'un, maka akan terbesit, akan terselip ke dalam hatimu, syai'un mimma yaqulun, sesuatu yang mereka ucapkan. Ubbita fi nari jahannam, yang dengan sebab itu engkau dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Ukbita yani kubba, engkau dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Kalau saya bawakan sebuah contoh syubhat ahli bid'ah, saya khawatir malah justru saya yang akan memasukkan syubhat ke antum. Ya, banyak sekali, apalagi di dunia-dunia sekarang ini, bermunculan berbagai macam orang-orang yang penting punya HP dia bisa berbicara sesukanya, membuat konten di YouTube ya seakan-akan seorang yang alim, sembarangan berbicara tentang urusan agama, dia tidak memiliki manhaj yang benar. Hadirin yang kami muliakan, nasihat ini perhatikan. Karena dari sekian kali yang kau lihat di konten-konten YouTube itu, tampilan-tampilan mereka itu, satu di antaranya ada yang masuk ke otakmu dan teringat. Tidak bisa kau membantahnya. Dan kau menjawab, ya betul juga ya. Sudah masuk itu syubhat. Betul juga ya. Masuklah syubhat itu ke dalam hatimu. Di antara syubhatnya saya sebutkan sebuah kata-kata, tapi perhatikan ya, jangan ada yang terbawa syubhat ini. Sebuah kalimat, undur ma qala wala tandur man qala. Lihat apa yang diucapkan dan tidak usah kau melihat siapa yang mengucapkan. Selama itu kebaikan, terima. Nggak usah lihat dari siapa ucapan itu. Ucapan ini kaum muslimin seakan-akan biasa saja, tetapi yang dimaukan adalah engkau mengambil dari semua orang, walaupun itu ahli bid'ah sekalipun. Kalau baik, terima. Apa syubhat di sini? Apa hujah mereka? Apa pegangan mereka? Pegangan mereka adalah Abu Hurairah menerima ilmu walaupun datang dari syaitan. Abu Hurairah mengambil ilmu dari syaitan, kata mereka. Kejadian apa? Ketika Nabi menugaskan Abu Hurairah untuk menjaga zakat al-fitr, datang di malam hari orang tua yang mencuri makanan sampai 3 kali. Setiap paginya dilaporkan, ya Rasulullah, tadi malam ada orang tua yang begini-begini, saya tangkap, tetapi dia mengiba, saya punya keluarga, saya butuh ini dan itu, saya lepaskan. Rasul mengatakan, sayyaudu, dia akan kembali. Sampai 3 kali. Di hari yang terakhir, orang tua itu mengatakan kepada Abu Hurairah, aku beritahukan kepadamu, ida aratta ila firasyika, atau ida aweta ila firasyika, fakul faqra ayatul kursi, fa inna biha laka ismatun hatta tusbiha, wa yabta'id minka syaitan hatta yusbiha, atau kama qala. Aku ajarkan padamu, wahai Abu Hurairah, kalau engkau hendak tidur di waktu malam di atas keranjangmu, di atas dipanmu, maka bacalah ayat kursi. Engkau akan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah satu malam itu sampai pagi, dan syaitan akan menjauhimu. Hah, ini contohnya. Abu Hurairah menerima ilmu ini dari syaitan. Di pagi harinya Abu Hurairah radhiyallahu an melaporkan hal itu kepada Nabi. Lihat dari kaum muslimin, Abu Hurairah tidak mengamalkannya, tidak menerimanya, sampai dilaporkan kepada Rasul Muhammad alaihissalatu wassalam. Begini-begini dia mengatakan, ya Rasulullah. Rasul mengatakan, sadaqaka wa huwa kadzub. Kali ini benar dia. Barulah Abu Hurairah mengambilnya, karena Nabi yang mengatakan itu benar. Namun Rasul mengatakan, wa huwa kadzub, dia pendusta. Artinya jangan lagi engkau ambil dari dia. Dia pendusta. Hanya ini saja yang Rasul takrir, setujui, dan Rasul membenarkannya. Tahukah kamu, Abu Hurairah? Tahukah kamu, Abu Hurairah? Siapa orang itu? Fa innahu syaitan. Dia adalah syaitan. Hadits ini kaum muslimin dengan lengkapnya menunjukkan kehati-hatiannya Abu Hurairah tidak mengamalkan satupun amalan walaupun itu ayat kursi, sampai ditanyakan terlebih dahulu kepada Rasul Muhammad alaihissalatu wassalam. Tetapi berita yang mereka gemborkan di sana-sana, ini Abu Hurairah ngambil ilmu dari syaitan. Selama itu benar, walaupun syaitan diterima. Lah, nek syaitan tak kamu jenengan banyak ngomong, oh syaitan, kamu guruku. Apa benar, Pak? Ngaji kami syaitan? La haula wala quwwata illa billah. Tetapi begitulah mereka dalam memolas hadis tersebut, mengolah kata menjadikan sebuah kesimpulan. Ambil kebaikan dari siapapun orangnya. Jangan kau lihat orangnya, tetapi lihat kalimat-kalimatnya. Wah, mengerikan sekali, wahai kaum muslimin. Para ulama kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyidin mahdiin, wajib bagi mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafa rasyidin. Ini ajaran Nabi dalam mengambil ilmu, bukan sembarangan. Tapi ini sumbernya, jangan yang lainnya. Karena selain ini adalah bid'ah. Seperti itu ajaran Nabi. Al-Imam Muhammad bin Sirin mengatakan, "Inna hadzal 'ilma dinun, fanduru man ta'khuduna dinakum." Ilmu ini adalah agama. Karena itu, lihat kepada siapa kau mengambil ilmu ini. Jangan gegabah. Kalau kau gegabah dalam mengambil ilmu agama, kau diambil dari pelacur. Bagaimana mungkin? Tapi kan pelacur ini bahasanya baik. Waduh, kacau kamu. Guruku seorang pelacur. Na'udzubillahi min dzalik. Kacau. Engkau akan rusak agamamu. Karena kalimat-kalimat itu muncul dari lisan-lisan mereka itu. Di buku-buku mereka itu. Wallahiyadzubillah. Maka hadirin kemenakan, ikuti petunjuk Nabi. Jauhi hal-hal yang tidak jelas. Ambil ilmu agama dari sumber yang jelas. Anda akan selamat. Kalau menyelisih prinsip ini, Anda akan tersesat. Tidak ada di sana selain al-haq kecuali ad-dhalal. Hadirin kaum muslimin, kita lanjutkan. Qala al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Nasihat dari Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Man jalasa sahib bid'atin lam yu'tal hikmah. Barang siapa yang duduk di hadapan ahlul bid'ah, dia tidak akan diberi hikmah. Al-hikmah yakni al-haq. Ulangi, menjalasa, barang siapa yang duduk di majlisnya ahlul bid'ah, dia tidak akan diberi oleh Allah al-haq. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bagaimana mungkin mereka itu ahlul bid'ah yang Nabi memberikan perintah untuk kita berhati-hati darinya? Kenapa? Karena ahlul bid'ah itu mengajarkan yang dhalalah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Engkau duduk di hadapan orang yang dhalalah, engkau berharap al-haq dari mereka? Orang Arab mengatakan, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang enggak punya, maka dia tidak akan bisa memberi. Ahlul bid'ah itu dhalalah. Yakinilah itu, karena ini sabda Nabi, wa kullu bid'atin dhalalatun. Semua yang bid'ah itu sesat, pelakunya sesat karena bid'ahnya. Kau duduk di hadapan ahlul bid'ah kemudian berharap mendapatkan al-haq. Ketemu berapa perkara ya kaum muslimin? Dari sisi mana engkau mendapatkan al-haq dari mereka? Oh, mereka saja tidak mau mengikuti al-haq. Yang mereka ikuti sesuatu yang tidak ada dalam Nabi, yang itu bukan bagian dari Islam, yang telah kami sampaikan tadi sebelum maghrib. Kok menginginkan al-hikmah? Lah, enggak akan dapat engkau. Qala Syekh Shalal Al-Fauzan, kita bacakan sedikit keterangan beliau. Beliau mengatakan di sini, al-hikmatu hiya al-fiqhu fi dinillah. Falladhi yujalisu al-bid'i yuharramu min al-fiqhi fi dinillahi 'uqubatan lahu. Al-hikmatu adalah pemahaman yang benar terhadap agama Allah. Al-fiqhu fi dinillah. Pemahaman yang benar terhadap agama Allah. Kata Syekh, orang yang duduk di hadapan ahlul bid'ah akan terhalangi mendapatkan pemahaman yang benar terhadap agama Allah sebagai hukuman baginya. Dilarang duduk di hadapan ahlul bid'ah. Nabi sudah wanti-wanti dari dulu kala berkali-kali, kamu tetap membangkang, tetap duduk di hadapan ahlul bid'ah, ya kamu tidak akan faham tentang kebenaran agama ini. Hadirin yang kami muliakan, berulang kali kami bacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, falamma zaahu azaahallahu qulubahum, tatkala mereka menyimpang maka Allah simpangkan hati-hati mereka. Jadi orang ini dulunya di atas al-haq, dia benar, tetapi dia malah justru yang menceburkan pada penyimpangan. Allah jadikan dia sekalian menyimpang. Ini mengerikan ya kaum muslimin, jangan coba-coba. Urusan duniawi saja kita tidak coba-coba kok, Pak. Beresiko kalau coba-coba. Dagang coba-coba, bangkrut malah. Ya. Coba-coba dalam bidang kesehatan, orang mari malah tambah nemen meriangnya, Pak. Coba-coba. Dalam perkara agama mau coba-coba. Setak cobalah. Apa bahaya duduk di hadapan ahlul bid'ah? Coba-coba. Nabi itu sebelum muncul bid'ah, di zaman Nabi belum ada bid'ah wa muslimin. Sahabat masih satu sesuai dengan bimbingan Nabi. Karena Islam di zaman itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala secara ilmiah dan secara amaliyah. Kalau ada yang menyimpang, walaupun Nabi tidak tahu, tidak mendengar, Allah Maha tahu dan Maha mendengar. Maka turunlah wahyu. Sehingga tidak ada bid'ah. Tetapi Nabi kita sudah wanti-wanti berulang-ulang kali. Bahwa percayalah dengan Nabi. Tidak usah engkau nyerempet-nyerempet bahaya. Wong bahaya enggak diserempet juga nabrak kamu kok. Allah mendekati bahaya, hati-hati. Bisa difahami ini kaum muslimin? Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalimat yang berikutnya yang bisa kita ambil dari majlis ini. Qala al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, pada kalimat yang lainnya masih dengan al-Imam Fudail bin Iyad, la tajlis ma'a sahibi bid'atin, jangan engkau duduk, yani bermajlis dengan ahlul bid'ah. Fa inni akhafu an tanzila 'alayka al-la'natu, karena aku takut akan menimpamu laknat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah itu? Sepertinya azan. Mas Kisha, azan terlebih dahulu baru kami akan ulangi kembali. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Qala syekh Salih, syekh Salih Fawzan rahimahullah, ketika beliau menjelaskan ucapan tadi di atas, saya bacakan kembali ucapan Imam Fudail bin Iyad. La tujalis atau la tajlis ma sahibi bid'atin, jangan engkau duduk bermajlis dengan ahlul bid'ah. Kenapa? Fa inna khafu, karena saya takut, khawatir, an tanzila 'alaika al-la'nah, akan menimpamu laknat. Disebutkan ucapan ini syarahnya oleh Syekh Shalih Fauzan, beliau mengatakan, li'anna sahibal bid'ati, dikarenakan ahlul bid'ah itu, yanzilul azab, akan turun menimpa mereka azab, siksaan, wal ghadabu wal zayr, akan menimpa mereka kemurkaan Allah. Bagaimana Allah tidak murka yang Allah syariatkan dicela, dimaki, dijauhkan, dihinakan, dan mereka merubah dengan syariat yang mereka bikin, min indi anfusihim, yang datang dari diri mereka. Allah mengatakan, Allah fis sama, istiwa di atas arsy, ini dirubah oleh mereka dengan Allah ada di mana-mana, bahkan Allah di hati mereka, Allah menyatu dengan mereka. Ini menentang, ini sebuah bid'ah yang contoh yang kami sampaikan, merubah dari yang hak, ditolak kebenaran Allah berada di atas arsy, diganti dengan keyakinan Allah menyatu dengan makhluk. Al-Quran kalamullah, Allah sendiri yang menyebutkan itu dalam Al-Quran. Mereka ganti keyakinan ini dan mengatakan Al-Quran makhluk. Ini ahlul bid'ah, merubah dari yang disyariatkan, diganti dengan yang mereka yakini, yang itu tidak ada syariatnya. Rasul mengatakan nama Allah 99 nama, mereka ganti itu dengan mengatakan hanya 20. Faham asyariah. Yang hak ditinggalkan, dicampakkan oleh mereka, diganti dengan prinsip mereka hanya 20 tanpa dalil. Itu al-bid'ah. Yang dengan tumbuhnya mereka ini, akhirnya umat jauh dari sunnah Nabi, karena tidak diajarkan sunnah Nabi itu. Yang ada ketika kaum muslimin ditanya sekarang ini, aina Allah, Allah di mana? Jawabannya, Allah di mana-mana. Kebanyakan orang yang tidak terdidik dengan sunnah, ketika ditanya Allah ada di mana? Allah ada di mana-mana. Tuhan ada di mana-mana. Kalau dia belajar tasawuf, dia akan mengatakan Allah menyatu dalam hatiku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang seperti ini mendatangkan murka Allah Azza wa Jal. Kalau ada orang yang duduk bersama mereka, akan bersama dengan mereka. Fahuwa minhum. Dia bagian dari mereka. Disebutkan hal ini dalam Al-Quran, dalam surat Al-An'am ayat yang ke-68. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum. Apabila kalian mendapati orang-orang yang menentang ayat-ayat kami, menyelisih ayat-ayat kami, seperti yang tadi saya sampaikan, Allah menyebutkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ditolak keyakinan itu, diganti dengan yang lainnya. Allah sendiri mengatakan wa kallamallahu Musa taklima, Allah berbicara kepada Musa. Mereka tolak dengan mengatakan Musa yang berbicara kepada Allah, diganti oleh mereka dengan diganti dhammah dengan fathah, wa kallamallaha Musa taklima, sehingga fa'il dari kalimat kallama adalah Musa, Allah pihak yang diajak bicara, padahal yang benar wa kallamallahu, Allah yang berbicara, fa'ilnya Allah dengan ditandai dhammah sebagai pelaku dari kalimat kallama. Itu ditolak, diganti yang lainnya. Kalau kau menjumpai orang-orang yang seperti itu, Allah perintahkan kepada kita, fa'rid anhum, berpalinglah kau dari mereka. Berpaling namanya bertinggalkan jauh-jauh. Jangan kau duduk di situ mendengarkan ceramahnya mereka. Jangan. Allah mengingatkan kita, fa'arid anhum. Hindari, jauhi mereka. Hah? Hatta yahudu fi haditsin ghairi. Sehingga dia berbicara dalam hal lain yang tidak menyimpang. Atau urusan duniawi yang bukan membahas tentang agama yang penuh dengan penyimpangan. Kalau kau tidak seperti itu dan kau tetap nekat bersama mereka, maka syaitan akan menyesatkanmu. Maka Allah mengatakan, "Fala taq'ud ba'da dzikra." Fala taq'ud. Maka jangan engkau duduk di situ lagi. Ba'da dzikra, setelah peringatan ini. Bukyo manut, ngerti manut tak? Manut, diomongi ngayang. Manut, taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan engkau terlalu gegabah. Oh, saya gak mungkin sesat. Saya kan sudah ngaji 5 tahun. 5 tahun ngaji jiping, ngaji kuping, tulen metuk lalen pak. Konggo pengarepan. Apa ilmu yang kamu hafal untuk membantah syibat al-bid'ah? Kamu diontal miring sama mereka. Diontal sambil miring. Karena renyah rasanya jenengan pak. Ditipu sama mereka. Allah dan mengatakan, "Fala taq'ud." Jangan kau duduk bersama mereka lagi. Disebutkan hal yang serupa dalam surat yang lain, surat An-Nisa. Ayat yang ke-140. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ. Sungguh telah diturunkan oleh Allah kepada kalian di dalam Al-Quran, an idza sami'tum ayatillahi yukfar biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'hum. Telah diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran sebuah perintah yang berbentuk larangan. Gitu apa? An idza sami'tum, apabila kalian mendengar ayatillahi yukfar biha, apabila kalian mendengar dalam sebuah majlis di situ ayat-ayat Allah dikufuri, wistahza'u biha, dan dihinakan ayat-ayat Allah itu, kalian mendengarkan kalimat itu, maka fala taq'udu ma'hum, jangan kalian duduk bersama mereka. Seperti yang tadi kami sampaikan, kaum Asy'ariyah menolak nama Allah dan sifatnya. Allah sendiri mengatakan, Allah punya tangan, Allah sendiri yang mengatakannya tanpa kita menyerupakan dengan tangannya manusia. Allah sendiri mengatakan kepada iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, apa yang menyebabkan engkau menolak untuk sujud kepada Adam, makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Yadayya. Tiba-tiba kaum Asy'ariyah mengatakan Allah tidak punya tangan. Yang ada adalah kekuasaan Allah, bukan tangan Allah. Dalilnya apa? Disebutkan dalil oleh mereka ayat Al-Quran. Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Nah ini kan, maknanya bukan tangan Allah di atas tangan mereka seperti ini. Maknanya kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Dipelintirkan ayat ini. Seakan-akan kalau diterjemahkan tangan Allah, oh berarti kamu mengatakan tangan Allah seperti ini, tangan manusia seperti ini. Berarti kamu menyerupakan tangan Allah dengan tangan manusia. Enggak boleh. Itu bukan tangan, itu kekuasaan. Ini syubhat dari kaum muslimin. Kita meyakini laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah apapun juga. Tidak ada yang serupa. Wa huwa as-sami'ul basir. Namun Allah Maha, dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Kita meyakini Allah mendengar, manusia mendengar, tapi kita meyakini tidak sama. Allah melihat, manusia melihat, tapi kita meyakini tidak sama. Allah punya tangan, manusia punya tangan, namun kita meyakini tidak sama. Dan itu mudah sekali antara makhluk hidup. Monyet punya tangan, panjenengan punya tangan, sama-sama punya tangan, tetapi tidak sama. Nopo tangan ini jenengan pada kami monyet pak, cobi embo pada. Ternyata tidak mengharuskan sama dalam nama, berarti sama dalam hakikat. Tidak, wahai kaum muslimin. Tetapi mereka berhasil mengolah, menjadikan sebuah syubhat. Allah tidak punya tangan. Kalau kita mendengarkan di majlis itu seperti itu, perintah Allah, itu ayat Allah yang ditolak oleh mereka, dicemooh, diolok-olok keyakinan Allah memiliki tangan oleh mereka, maka jangan duduk bersama mereka. Ayat ini tegas. Sekali lagi, aja ngeyel pak, aku ora apa-apa. Pinter temen nuli ngomong, ora apa-apa ne pak. Allah sudah tegas, jangan duduk bersama mereka. Kalau kamu tetap duduk bersama mereka, idan innakum idan mithluhum. Kalau kamu tetap duduk bersama mereka, kamu berarti semisal mereka. Dikelompokkan oleh Allah, kamu bersama mereka. Apapun alasanmu, oh saya tidak, tetap. Al-jalis janis. Orang yang duduk dalam satu majlis, itu berarti sejenis. Kalau tidak sejenis, ya lunga. Ngerti lunga jenengan pak? Menjauh, meninggalkan tempat itu. Kalau kamu memang tidak sama, jangan duduk di situ. Oh tapi kan saya imannya kuat. Aduh pada baik berarti seiman dengan mereka itu. Wallahiyadu billah. Innallaha jami'ul munafikin wal kafirin fi jahannam jami'an. Sesungguhnya Allah mengumpulkan kaum munafikin dan kaum kafirin dalam neraka jahannam semuanya. Qala Syekh Shalih Fauzan, وهذا فيه التهذير من مجالسة أهل الضلال. Ayat-ayat ini terdapat pelajaran penting, peringatan dari Allah dari duduk bersama orang-orang yang sesat. Sudah tahu dia orang yang sesat, duduk di situ nggak boleh. Loh, siapa yang melarang? Kan bebas. Allah yang melarangmu. Kamu makhluknya Allah. Allah melarang. Apa kemudian kamu mengatakan, oh bebas-bebas saja. Allah tidak berhak melarang. Oh ya sudah, kamu orang yang tidak beriman. Hakata kaum muslimin. Walil ahwa. Kita diperintahkan untuk menjauhi alul ahwa. Termasuk pada hal ini adalah kemaksiatan yang sedang merajalela di zaman-zaman sekarang ini. Sudah tahu tempat lokalisasi, perempuan-perempuan nakal, laki-laki hidup belang, kamu yang tidak belangan duduk di situ, ya akhirnya hidungnya ikut belang. Orang mengatakan, oh hidung saya nggak belang loh, belanganlah, mumpada benang kono. Orang menuduhmu jatuh pada zina, karena perbuatanmu duduk bersama mereka. Jangan salahkan yang menuduh karena kamu menyebabkan tertuduh. Saya tidak. Ya jangan di situ. Oh ya, sekisan-kisan kan rapapak lo pada baik. nyicipi jajan jare Pak, naudzubillah min dzalik. Jajane bocah lah. Pizza Pak. Ya. Jajane wong gede, naudzubillah min dzalik. Maksiat gampang sekali menular. Kita berhati-hati dari COVID-19. Padahal orang yang mati karena COVID, seandainya dia bersabar, beriman, mengharap pahala di balik itu, dia yakin itu adalah takdir Allah yang tidak bisa dia hindari, kemudian dia mati, dia mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid. Ini sudah belum ya? Lanjut sedikit, nggak apa-apa. COVID itu kita berhati-hati, jaga jarak dan sebagainya, ya. Dan itu bukan sesuatu yang melanggar syariat, karena memang kita harus melindungi diri dari wabah. Maksiat itu lebih daripada COVID-19 dalam penularannya. Karena apa? Hati kita itu lebih condong kepada kemaksiatan. Begitu ada yang menawari, akan kita tangkap tawaran itu. Lawang tidak ada yang nawari, juga cari-cari kok Pak. Golek, apa meni kok ditawari. Hati-hati, jauhi dalam rangka istiqamah di atas sunnah. Dalam rangka istiqamah taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kata Syekh, qira'atu kutubihim, hati-hati dari membaca buku-buku mereka juga. Betul kamu sudah tidak duduk di majlisnya ahli bid'ah, tapi lawang masih membaca. Membaca itu kaum muslimin, bahayanya kalau orang berbicara kamu bisa langsung mengkanter. Tapi kalau kamu membaca, lah mau nganter siapa Pak? Wong itu buku. Maka demikian pula dengan membaca buku-buku mereka. Jauhi itu semuanya. Agar kita selamat dunia dan akhirat kita. Hadirin kemenakan, yang terakhir. Ini sudah ada jam 19.15. Jam ini jam berapa Pak? Masih kurang berapa menit? 5 menit. Ya, 2 menit lah. Qala al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, man 'azzama sahiba bid'atin faqad a'ana 'ala hadmil Islam. Barang siapa yang menghormati dan memuliakan ahlul bid'ah, maka sungguh dia telah membantunya untuk menghancurkan Islam. Ahlul bid'ah kaum muslimin, sudah kita lewat di pembahasannya tadi, orang-orang yang memusuhi sunnah Nabi, mengganti-ganti akidah loh, bukan perkara ibadah saja, akidah mereka merubah-rubahnya. Kalau dulu zaman Nasara yang dirubah la ilaha illallah, dirubah dengan menuhankan Isa, menuhankan Uzair. Tidak ada hanya Tuhan satu, Tuhan itu ada tiga, trinitas, dirubahkan mereka. Apakah ini akan terjadi di umat Islam? Naam, terjadi di umat Islam. Karena Nabi sudah menyebutkan, la tattabi'anna sunan man kana qablakum, akan ada di antara kalian orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya al-Yahud wa Nasara. Yang dirubah oleh mereka bab akidah. Kata dia, kalau kita mengagungkan orang-orang yang merubah-rubah Islam, diganti dari halal menjadi haram, haram menjadi halal, atau dirubah dari yang hak menjadi batil, kamu mengagungkannya, maka kamu ikut serta andil dalam menghancurkan Islam. Walaupun kamu tidak ikut serta dalam menghancurkan Islam dengan nyata, tetapi dengan engkau meramaikan majlisnya, engkau mendukungnya, bahkan engkau menyokong dengan dananya, atau engkau memberikan support, atau mereka membackinginya, kamu termasuk dari orang-orang yang menghancurkan agama Islam. Wal'iyadu billah. Hadirin kemuliaan, walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan materi yang dari Ba'dal Asar memberikan kepada kita kekokohan iman kita terlebih dahulu, untuk kemudian kita lahirkan dengan amalan secara lahiriah, dan kemudian kita pun berhati-hati dari lawan daripada sunnah, agar kita selamat dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.